wala talumanna illa nafsak, atau wala yalumanna illa nafsa, wala yalumanna illa nafsahu. Aktafi bihadha al-qadar, barakallahu fikum, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran.